Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد dalam surat المائدة ayat yang mewajibkan wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila alka'bain. Meskipun ayat ini turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, karena ayat ini adalah ayat Madaniyah. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu usul tafsir, makna satu surat atau ayat dikatakan Makkiyah apabila ayat atau surat itu turun sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah, dan disebut Madaniyah apabila turunnya setelah berhijrah. Disebut Madaniyah apabila turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah, yang penting turunnya setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Nah, ayat Al-Maidah tersebut Madaniyah, artinya setelah Nabi hijrah. Dan itu tidak menepis bahwa wudu telah diwajibkan sebelumnya ketika Nabi telah sholat di Makkah, bagaimana pendapat sebagian ulama, karena mereka mengatakan bahwa turunnya ayat yang berisi perintah mewajibkan wudu dalam rangka perintah dan kewajiban wudu tercantum dalam Al-Quran. Tercantum dalam Al-Quran. Dan dibaca sepanjang masa. Meskipun sebelum ayat itu turun telah wajib. Kemudian berikutnya yaitu pembahasan mengenai apakah wudu, ya, wudu merupakan khususia umat Muhammad alaihi salatu wassalam atau tidak. Sebagian ulama mengatakan syariat wudu khusus untuk umat ini. Umat sebelumnya tidak mengenal syariat wudu, dan ini pendapat yang keliru. Yang benar, syariat wudu bukan syariat khusus umat ini. Umat-umat sebelumnya juga telah mendapat syariat wudu, sebagaimana pada hadis kisah perjalanan Ibrahim bersama istrinya Sarah yang masuk ke Mesir, dan Sarah ditangkap oleh penguasa Mesir yang zalim, kemudian hendak dinodai. Ketika dia hendak mendekat, Sarah berwudu. Pada hadis itu disebutkan bahwa Sarah berwudu kemudian sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika raja itu mendekat, ada yang mencekiknya sampai dia meronta-ronta, menggerak-gerakkan kakinya seperti hendak mati, sehingga Sarah kembali berdoa kepada Allah agar jangan sampai dia mati, karena jika dia mati pastilah dia yang akan dituduh membunuhnya dan itu akan membahayakan dirinya, sehingga dia dilepas berkali-kali seperti itu. Ya, sampai akhirnya raja itu menyerah dan menganggap ini bukan manusia, kemudian melepaskannya dan justru menghadiahkan kepadanya budak yang bernama Hajar, yang kemudian kelak diberikan kepada Ibrahim, kemudian digauli dan akhirnya melahirkan Ismail. Nah, dalil yang kedua yaitu kisah tentang Juraij. Ya, hadis kisah tentang Juraij, salah seorang abid ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Pada hadis yang mengisahkan bahwa tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali tiga orang, dan salah satunya terkait dengan kisahnya Juraij ketika dia barakallahu fikum sedang sholat dipanggil ibunya, kemudian dia ragu antara melanjutkan sholat atau menjawab panggil ibunya, sampai akhirnya dia tidak menyambut panggilan ibunya dan ibunya marah, kemudian mendoakan agar dia tidak mati, tidak meninggal sampai dia diuji dengan wanita pelacur. Dan itu benar-benar terjadi, wanita pelacur itu datang menggoda Juraij, tetapi dia istiqomah sampai wanita itu putus asa, kemudian datang ke seorang penggembala, terjadi apa yang terjadi sampai dia hamil, kemudian Juraij difitnah bahwa itu hasil perbuatan Juraij, sehingga orang-orang dari Bani Israel menghancurkan rumah ibadah Juraij. Kemudian Juraij dalam hadis itu disebutkan Juraij berwudu kemudian sholat, kemudian Juraij bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, berbicara bahwa ayahnya adalah penggembala. Barulah orang-orang menyesal telah memperlakukan Juraij seperti itu. Kemudian mereka ingin merenovasi kembali, bahkan membangun kembali rumah ibadahnya dari emas, tapi Juraij tidak mau dan minta dari tetap dari tanah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan bahwa sebelum umat Muhammad SAW mereka telah mengenal wudu. Dan juga Ibn Uthaym rahimahullah berdalil dengan hadis dari Nabi SAW yang mengabarkan bahwa Muhammad SAW dan umatnya diberi keistimewaan lima perkara, kekhususan lima perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Salah satu keistimewaan itu adalah dijadikannya bumi ini sebagai masjid. Seluruh permukaan bumi adalah masjid bagi umat ini. Maksudnya masjid di sini maksudnya tempat sholat. Semuanya, seluruh permukaan bumi bagi umat ini bisa jadi masjid, yakni bisa jadi tempat sholat. Dalam hadis yang lain kecuali dua yang tidak boleh dijadikan tempat sholat, yaitu area perkuburan dan kamar mandi, ya, apalagi kloset. Umat sebelumnya mereka tidak bisa beribadah jika bukan di rumah ibadah, tidak bisa di sembarang tempat. Adapun umat ini di mana saja dalam perjalanan, asalkan tempat itu suci, ya, bukan area perkuburan, bukan kamar mandi, ya, WC, kloset, asalkan tempat itu suci. Dan dijadikan bumi ini sebagai tahur, alat bersuci, yaitu dengan tayammum. Umat sebelumnya jika tidak ada air untuk berwudu, mereka tidak bisa bersuci. Ya, mereka sholat beribadah apa adanya. Nah, tanpa bersuci sudah tidak ada jalan setelah itu. Adapun umat ini dikhususkan dengan adanya tayammum. Ya, adanya tayammum. Nah, Ibn Uthaym berdalil dengan hadis ini ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa kekhususan umat ini adalah bumi dijadikan alat tayammum, itu berarti bahwa wudu bukan kekhususan umat ini. Yang menjadi kekhususan umat ini tayammum. Umat sebelumnya tidak ada tayammum. Adapun wudu ada. Baik, ini sudah jelas sekarang. Ya, tetapi terkait dengan wudu, umat ini diberi keistimewaan di hari kiamat. Diberi keistimewaan di hari kiamat sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa umat ini yuhsyaruna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu. Umat ini nanti dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat, ya, dalam keadaan anggota-anggota wudunya bercahaya. bekas wudu. Ya. Bekas wudu bercahaya itu tanda umat ini. Dengan itulah Muhammad SAW mengenal umatnya. Sebagaimana pada hadis Nabi mengabarkan bahwa dirinya menunggu umatnya nanti di haud, di telaganya. Karena Nabi nanti di hari kiamat ada telaganya. Ya. Ada telaganya yang akan didatangi oleh umatnya untuk minum darinya. Nah, ditanyakan kepada Nabi, bagaimana engkau mengenal bahwa yang datang itu umatmu? Bagaimana kau mengenal mereka bahwa itu umatmu? Kata Nabi, saya mengenali mereka dengan anggota-anggota wudunya bercahaya. Wajahnya, tangannya, dan kakinya. Tangan dari ujung jari sampai siku, telapak kaki sampai mata kaki. Ya, anggota-anggota itu bercahaya. Dengan itulah Nabi mengenal umatnya. Adapun umat-umat yang lainnya, meskipun mereka berwudu, tapi tidak bercahaya nanti dari kiamat. Hanya itu yang merupakan keistimewaan. Tetapi mereka, ya, sama-sama mengenal syariat wudu. Syarifah ini, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama dari hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, yaitu tentang syariat siwak. Nah, siwak yakni pekerjaan bersiwak, artinya sikat gigi, membersihkan gigi dengan alat, ya. An-Nawawi rahimahullah telah mendefinisikan siwak yaitu membersihkan mulut, ya, dengan menggunakan kayu atau semisalnya, dan menggosok gigi untuk menghilangkan perubahan bau mulut dan semisalnya. Nah, adapun kayu yang dipakai oleh Nabi SAW dan sahabatnya disebut kayu arok. Kayu arok itu jenisnya kayu arok yang dikenal dengan kita menyebutnya kayu siwak. Ya, kita menyebutnya kayu siwak. Padahal jenis kayu itu namanya kayu arok. Jenis kayunya arok. Siwak itu sebenarnya adalah istilah, ya, yang maknanya menggosok gigi, membersihkan gigi dengan alat kayu, ya, atau semisalnya. Dan yang paling bagus digunakan untuk bersiwak ya kayu arok itu, yang sampai ke negeri kita itu yang coklat, yang dikenal dengan kayu siwak. Nah, ya. Itu akarnya di tanah, digali. Nah, saya dulu sering nyari waktu di Yaman. Ketika di Ma'rib, ya, diajak orang Hadrami, kawan, nyari kayu siwak, bawa pisau, kita gali di bawah itu. Akarnya itu. Nah, ya, menjalar ke sana kemari di bawah. Adapun yang di atas batangnya, tangkainya warnanya hijau. Nah, lebih keras. Nah, yang ini akarnya memang lembut, ya. Khasiatnya masya Allah. Tetapi bukan berarti bersiwak harus pakai kayu itu, tidak. Nah, kayu apa saja yang berserat, ya, dan cocok untuk dipakai menggosok gigi, tidak memudaratkan gusi gigi, bisa membersihkan, menghilangkan kotoran, maka itu sah sebagai kayu siwak. Nah, di sini hadis yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Malik, Ahmad dan An-Nasa'i, yang telah dinis sahih oleh Ibn Khuzaimah dan disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq yaitu tanpa sanad. Dan hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah rahimal jami'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laula an asyqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ya. Jadi karena Nabi khawatir akan memberatkan umat ini, maka Nabi tidak memerintahkan bersiwak setiap kali berwudu, yakni tidak memerintahkan dengan perintah wajib. Tetapi tetap ada perintah yang bersifat mustahab. Ya, ini dalil bahwa salah satu momen yang disunnahkan mustahab bersiwak adalah ketika berwudu. Ya, ketika berwudu. Kapan? Ya, ada khilaf. Ibnu Utsaimin berpendapat ketika sampai pada gerakan berkumur-kumur. Disitulah diselingi dengan bersiwak. Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak. Ya, tetapi berwudu bersiwak sebelum berwudu. Ya. Bersiwak sebelum berwudu. Nah, itu maksudnya bersiwak bersama setiap kali wudu. Nah. Dan ada riwayat lain dari hadis ini yang muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah ini, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin." Wa fi riwayah 'inda kulli salat. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan merintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Ya, sama maknanya, yaitu Nabi tidak memerintahkan dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali hendak sholat, karena jika itu dilakukan akan memberatkan. Tetapi tetap ada perintah sifatnya apa? Mustahab, sunnah. Ya, bisa dibedakan ya. Dalam syariat kita ada lima hukum. Wajib, sunnah. Sunnah disebut juga mustahab. Kemudian haram, makruh, mubah. Wajib, jika tidak dikerjakan berdosa. Jika dikerjakan karena Allah, dapat pahala. Mustahab atau sunnah, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jika dikerjakan karena Allah, dapat pahala. Haram, jika dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan karena Allah, dapat pahala. Makruh, jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan karena Allah, dapat pahala. Mubah, dilakukan atau tidak sama saja. Mubah, boleh. Ya. Jadi, kesimpulannya dari hadis yang kita dengar, siwak tidak wajib. Siwak tidak wajib. Karena jika diwajibkan akan memberatkan. Nah, di kalangan ulama sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ada berapa momen, ada berapa momen yang secara khusus di momen-momen itu disyariatkan, yakni disunnahkan mustahab bersiwak. Ada khilaf. Namun yang terbaik, wallahu alam, yang dipilih Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 4 momen. Momen yang pertama setiap kali berwudu berdasarkan hadis ini yang tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ya. Dan telah disebutkan maknanya, wallahu alam, yang kami pilih ya adalah yang dipilih oleh Al-Albani. Prakteknya adalah ketika hendak wudu, sebelum berwudu kita bersiwak dulu, sikat gigi dulu. Ya. Baik. Yang kedua, setiap kali hendak sholat. Dan di sini umum sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, kata Ibnu Utsaimin, semakin dekat waktunya dengan sholat semakin afdal. Semakin dekat waktunya kita bersiwak, sikat gigi, ya, dari pelaksanaan sholat semakin afdol. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan tadi. Kemudian momen yang ketiga, setiap kali bangun tidur. Momen yang ketiga, setiap kali bangun tidur disunnahkan, ya, bersiwak, sikat gigi. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah, muttafaqun alaih. Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bistiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok mulutnya, giginya dengan siwak jika bangun dari tidur malam. Jika bangun dari tidur malam. Hadis ini muttafaq alaih. Ulama menjelaskan bahwa illat, ya, faktor hukum yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, menggosok giginya ketika bangun dari tidurnya, karena terjadi perubahan bau mulut akibat tidur. Kan begitu. Jika kita bangun tidur, ya, mulut kita berbau. Nah, sehingga Nabi alaihi wasallam bersiwak untuk menghilangkan bau mulut tersebut. Oleh karena itu, meskipun hadisnya tentang Nabi alaihi salatu wasallam bersiwak ketika bangun tidur di malam hari, namun ulama menyamakan hukumnya apabila bangun tidur di siang hari. Ya, pagi hari, siang hari, sore hari, yang jelas bangun tidur di siang hari, yakni selain malam. Nah, sama hukumnya berdasarkan metode kias, analogi. Kenapa? Karena illat atau faktor hukumnya sama. Kias itu bisa dibenarkan dan bisa jadi dalil apabila memenuhi syarat, yaitu illat atau faktor hukum antara kedua masalah yang disamakan itu dengan kias analogi sama. Dalam hal ini sama. Nah, tidur menyebabkan perubahan bau mulut ketika bangun tidur malam hari, siang hari, sama, sehingga sama-sama disunnahkan untuk bersiwak, gosok gigi. Kemudian yang keempat, momen yang keempat, setiap kali, ya, terjadi perubahan bau mulut secara umum. Setiap kali terjadi perubahan bau mulut, setiap kali mulut kita berbau, ya, maka saat itu mustahab disunnahkan bersiwak, sikat gigi. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pada hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, as-siwaku mathharatun lil fam. Ya, as-siwak mathharatun lil fam. Siwak adalah membersihkan mulut. Ya, pembersih mulut. Siwak membersihkan mulut. Mathara membersihkan lilfam, mulut. Itu tujuan bersiwak. Ketika Nabi mengatakan Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lilfam, siwak membersihkan mulut, berarti tujuan bersiwak adalah untuk membersihkan mulut. Ini menunjukkan bahwa siwak disyariatkan untuk menghilangkan bau mulut. Nah, jadi kapan saja mulut kita, ya, mengalami perubahan bau, berarti saat itu mustahab kita bersiwak, gosok gigi. Nah, ulama menyebutkan ada beberapa momen-momen yang pada momen-momen itu mulut kita mengalami perubahan bau, ya, berbau. Yaitu pertama tidur. Ketika tidur, ya, tidur merupakan faktor yang menyebabkan mulut kita berbau. Ketika kita bangun tidur, tadi sudah kita lewati hadis Hudzaifah bahwa Nabi ketika bangun tidur malam, ya, bersiwak. Sebabnya karena mengalami perubahan bau mulut. Begitu pula dikiaskan ketika bangun di siang hari. Momen yang berikutnya ketika makan sesuatu. Jika kita makan sesuatu, ya, itu akan menyebabkan perubahan bau mulut, sehingga mustahab kita bersiwak, gosok gigi setelah makan. Ya. Yang ketiga, yang disebutkan ulama karena lama tidak makan. Karena lama tidak makan. Ya. Lama tidak makan sesuatu itu akan menyebabkan perubahan bau mulut. Nah. Terkait dengan perkara ini seperti halnya, ya, jika kita berpuasa, ya kan, jika kita berpuasa, ya, sekian lamanya, sekian jam, sekian lamanya kita tidak makan, minum, Nah, akan terjadi perubahan bau mulut. Nah, maka tetap disyariatkan bersiwak, sok gigi. Dan di sini, ya, di sini ada pembahasan. Ada pembahasan di kalangan ulama mengenai siwak, gosok gigi jika sudah matahari sudah bergeser ke arah barat, yakni ba'da zawal, sudah masuk waktu duhur. Karena ada sebagian ulama yang memakruhkan berpegang dengan hadis, tetapi hadis itu dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa jadikan hujjah. Nah. Ya. Begitu pula ada hadis tentang orang yang berpuasa as-sha'im, dikabarkan dalam hadis yang sahih, la khulufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat, daripada harumnya kesturi. Nah, lebih harum daripada minyak kesturi, misik. Sehingga ada sebagian ulama yang berijtihad mengatakan, oleh karena itu jangan kita hilangkan bau mulut itu. Karena, ya, itu nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih harum daripada minyak kesturi. Maka jangan dihilangkan bau mulut itu ketika berpuasa. Sehingga jika sudah masuk waktu duhur, ya, nah, di situ mulai dasar-dasarnya, ya, datangnya bau itu, maka jangan dihilangkan dengan bersiwa. Nah, tetapi alasan ini tidak diterima oleh ulama yang lain, ya, karena maksud hadis itu bukan maksudnya pertahankan bau mulut itu, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi bukan maksud hadis itu pertahankan bau mulut itu. Nah, bukan begitu maksudnya. Karena bau mulut itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu motivasi untuk berpuasa. Motivasi untuk berpuasa karena orang yang berpuasa akan mendapatkan keutamaan itu. Nah, bahwa khuluf fam shaim, bau mulutnya itu akan di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada harumnya minyak kesturi. Dan keutamaan itu akan didapatkan meskipun kita bersiwak, sikat gigi dan hilang bau itu. Ya. Baik. Itu kalau bisa hilang dengan sikat gigi, ya. Dan ada sebagian ulama mengatakan itu bukan dari mulut tetapi dari lambung. Dari dalam. Nah, sehingga itu tidak akan hilang. Ya. Yang jelas keumuman hadis bahwa siwak, ya, matharatul lil fam, membersihkan mulut, mardatul lil rabb, keridaan bagi Allah, berlaku umum meliputi orang yang berpuasa meskipun setelah zawal, ya, setelah zawal. Naam. Dan terkait tadi yang menguatkan jawaban ulama tersebut bahwa, ya, maksud hadis bukan seperti itu, bukan maksudnya jangan hilangkan bau mulut tersebut. Nah, ini sama halnya dengan orang yang gugur syahid di medan jihad, terluka, ya, keluar darahnya, ya, dan dia syahid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mati syahid, ya, datang nanti dibangkitkan di hari kiamat, ya, dalam keadaan mengucurkan darah, ya, syahidnya itu, al-launu launud dam war-rihu rihul misk, kata Nabi SAW, darah itu warnanya darah merah, tetapi baunya harum seperti minyak kesturi. Bersama dengan itu, ya, bersama dengan itu, bukankah orang yang terluka di medan perang tetap diperintahkan membersihkan lukanya, Nah, tetap membersihkan lukanya. Bukan berarti dibiarkan. Nah, bukan berarti dibiarkan. Tayyib. Jadi kesimpulannya umum, ya. Sepanjang waktu meskipun telah masuk waktu duhur, masuk waktu asar, tetap disyariatkan bersiwak. Nah, ketika anda wudu, ketika anda sholat, ya, dan semakin banyak bersiwak semakin bagus. Baik. Kemudian momen lainnya disebutkan ulama yang menyebabkan perubahan bau mulut, yaitu ketika seseorang diam dalam waktu yang lama. Diam, tidak berbicara dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan perubahan bau mulut sehingga disukai untuk bersiwak. Nah, ini momen-momen yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, rahimahullah, yang telah kami sampaikan merupakan momen-momen khusus yang disunnahkan untuk bersiwak. Nah, selain itu, secara umum semakin banyak bersiwak semakin bagus. Semakin banyak menggosok gigi semakin bagus. Ya. Dan itu mustahab dalam rangka mengamalkan hadis Aisyah yang telah disebutkan tadi. Tadi disebutkan hadis Aisyah. Apa hadisnya? Nabi alaihi wasallam mengatakan as-siwak matharatun lil fam, siwak membersihkan mulut, wa mardatun lirrab, dan keridhaan bagi Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak, ya, menggosok gigi termasuk perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, yang juga disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad dengan menegaskan kebenarannya. Dan hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis Aisyah sahih. Benar dari Nabi SAW mengatakan bahwa as-siwaku matharatun lil fam, siwak membersihkan mulut, wa mardatun lil rabb, keridhaan bagi Rabb kita. Ya. Berdasarkan hadis ini, ulama menyatakan bahwa bersiwak disunnahkan setiap waktu, setiap kesempatan. Semakin banyak bersiwak, menggosok gigi, semakin bagus. Nah, dan telah kita pelajari bahwa dalam melaksanakan sunnah ini bukan berarti harus pakai kayu siwak, ya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti harus pakai kayu siwak yang datang dari Arab itu. Kayu arok itu, tidak harus itu. Nah, karena berdasarkan definisi yang disampaikan ulama di antaranya Nawawi, bersiwak artinya menggosok gigi, ya, untuk menghilangkan bau mulut, membersihkan mulut yang menggunakan kayu atau semisalnya yang berserat. Nah, di zaman kita yang modern ini, ya, bahkan ada kemudahan, yaitu ada sikat gigi, ya, di mana-mana ada dijual, tinggal ditambahkan pasta gigi yang cocok, ya, bagi masing-masing orang. Nah, baik. Tersisa pembahasan, yaitu apakah, mana yang afdol, kita menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Nah, di sini ada perdebatan di antara ulama. Kenapa muncul perdebatan di antara ulama mengenai mana yang afdol siwak sekali dengan tangan kanan atau tangan kiri? Hal itu disebabkan tidak ada dalil nas yang jelas mengatur masalah ini, sehingga muncul ijtihad. Muncul ijtihad. Ijtihad itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan afdol pakai tangan kiri karena itu babnya membersihkan. Seperti hanya jika kita berwudu, memasukkan air ke hidung, ketika kita istinzar bagaimana caranya? Kita pegang dengan tangan kiri ketika kita menyemburkan keluar. Disunnahkan memegang dengan tangan kiri. Kita kan berwudu dengan tangan kanan. Ya, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, istinsyar. Kemudian dikeluarkan lagi, kan? Mengeluarkan kembali air dari hidung namanya istinzar. Ada hadis yang menunjukkan disunnahkan dipegang dengan tangan kiri. Nah, Jadi dikasih babnya adalah membersihkan dari kotoran, maka tangan kiri. Seperti hanya cebok dengan tangan kiri. Dan itu semua kita mengerjakannya dalam rangka ibadah. Nah, cebok itu membersihkan najis. Kita melakukan itu dalam rangka beribadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi karena babnya membersihkan dari kotoran, maka pakai tangan kiri. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Yang lain mengatakan itu kan ibadah yang kata Nabi mardhatul lirabb, sesuatu yang diridhoi oleh Rabb. Jika itu ibadah yang diridhoi, maka ya, tangan kanan. Nah, akhirnya yang lain merinci mengatakan, jika tidak ada bau mulut, tidak ada kotoran di gigi, di mulut yang butuh dibersihkan, murni hanya melaksanakan sunnah untuk mendapatkan ridha Allah, berarti tangan kanan. Jika ada kotoran, berarti tangan kiri. Pada kulihal, ini perbedaan ijtihad. Tidak ada hadis yang mengatur secara pasti, secara khusus, sehingga muncul perbedaan ijtihad. Ibn Uthaymin rahimahullah menengahi, menurut Ibn Uthaymin, urusannya longgar, terserah. Mau pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri, yang jelas tidak ada hadis, tidak ada dalil yang mengatur. Ya, maka bebas yang mana yang lebih mudah bagi seseorang. Nah, adapun mengenai mana yang afdal, kita mulai dari mulut bagian kanan atau bagian kiri, ya, maka di sini fuqaha Syafi'iyah ahli fikih mazhab Syafi'i dan fuqaha Hanabilah ahli fikih mazhab Hambali, mereka mengatakan disukai mulai bersiwak dari mulut bagian kanan. Mereka berdalil dengan keumuman makna hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Rasulullah alaihi wasallam, kebiasaan beliau, ya, sunnah beliau adalah beliau menyukai untuk mengawali dari yang kanan ketika memakai sandal. Sandal itu kan berpasangan, kanan kiri. Nabi jika memakai sandal menyukai memulai dengan yang kanan, masukkan dulu kaki kanannya. Ya. Wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambutnya. Ya, ketika menyisir rambutnya, Nabi jika menyisir rambut dibelah dua. Ya, kanan kiri. Maka beliau menyisir belahan kanan dulu. Setelah itu belahan kiri. Ya. Wa tuhurihi, dan ketika Nabi bersuci, yaitu ketika berwudu, ketika membasuh tangan mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri, ketika membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri. Begitu pula ketika mandi, bersuci dengan mandi. Ya. Di antara sunnah Nabi SAW, ya, kita akan pelajari hadis-hadisnya, kita akan dapati nanti dalam kitab. Ketika mandi, ya, yang beliau mengawali dengan menyiram kepalanya. Beliau mengawali dengan belahan kepala bagian kanan setengah, kemudian belahan kiri setengah, kemudian yang tiga kalinya diguyur semuanya. Kemudian ketika sampai pada bagian badan, maka Nabi memulai belahan tubuh bagian kanan dulu yang disiram dari leher atas, belahan kanan, depan, belakang. Setelah itu kemudian yang kiri, depan, belakang. Nah, itu makna Nabi menyukai ketika bersuci dengan memulai dari yang kanan. Dan pada seluruh urusannya, seluruh urusan yang sifatnya perkara yang baik, ya, maka dengan yang kanan. Ya. Nah, ketika datang hadis mengatakan bahwa siwak matharatul lil fam wa mardatul lir rabb, siwak itu membersihkan mulut dan keridhaan bagi Rabb kita, ini berarti perkara baik karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk dalam kategori membersihkan, ya, membersihkan, sehingga ketika kita melakukan itu, kita menyukai, kita disukai bagi kita melakukannya dari kanan dulu. Kita mulai dari kanan, ya, dari kanan kemudian ke kiri. Naam. Adapun masalah bagaimana, mana yang afdol, apakah melintang seperti ini ataukah membujur dari atas ke bawah, ya, maka dalam hal ini meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya, dan di sini ada hadis yang dhaif sehingga jangan terpengaruh jika mendengar hadis itu, ya, yaitu perintah untuk bersiwak secara, ya, melintang istaku ardon. Hadis itu dhaif, jadi tidak bisa dipegang, tidak ada asal usulnya. Nah, jadi muncul ijtihad. Jika tidak ada hadis yang mengatur, muncul ijtihad di antara ulama, terjadi perbedaan pendapat, ya. Kesimpulannya kata Ibnu Utsaimin bahwa, ya, ada kemungkinan kita mengatakan dalam hal ini tergantung tuntutan keadaan gigi, ya. Tuntutan keadaan gigi masing-masing. Ketika menuntut disiwaki secara membujur, maka membujur. Ketika menuntut untuk disiwaki secara melintang, maka melintang, ya. Tidak ada sunnah dari Nabi yang mengatur secara khusus, jadi tergantung, ya, kebutuhan gigi kita. Naam, ya. Jadi terkadang kita melintang, terkadang membujur, ya. Tidak ada ketentuan dari Nabi SAW yang datang dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ini akhir yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah bersiwak. Nah, sehingga terkait dengan pembahasan bersiwak hadis yang pertama kami anggap cukup. Nah, barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.